Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala amma ba'd. Naam. Baik, kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah Amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam an ya'idhan nas. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk memberikan wejangan kepada manusia. Wejangan ya, bukan we, tapi we. Nah, di sini we. Tempatnya we. Iya. We di sini. Kalau kita lihat di kamus, wejangan bukan wejangan, tapi wejangan. Hanya idhan nas, wejangan kepada manusia, faqal Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 63, wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlam baligha, dan berikan wejangan kepada mereka serta ucapkan lahum kepada mereka fi anfusihim qawlam baligha, ucapan yang membekas bagi jiwa-jiwa mereka. Ya, jadi ini kelirunya metode sebagian dai yang ketika memberikan ceramah ya itu banyak melucu. Nah, baik, banyak tertawa. Ini tidak benar. Ya. Coba perhatikan. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan nasihat dan wejangan kepada para sahabat. Para sahabat menangis, bukan tertawa terbahak-bahak. Bukan. Ya, yang melakukan sebaliknya, membuat jamaah audiens pendengar ya tertawa terbahak-bahak, menyelisihi metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah kita sebutkan siapa itu? Baik. Kita lanjutkan. Fal yaum, maka pada hari ini, yakni zaman kita sekarang, lau ata ahadun liya'idha, kalau datang seseorang ingin memberikan wejangan, yaquluna, maka orang-orang akan mengatakan, orang-orang akan mengomentari, hadza mu'aqqidun, orang ini rumit, mutasyaim, orang ini pesimis. Ini komentar manusia jika datang seorang mengingatkan tentang akhirat. La yaftahu linnasi albasmata wassurura wal farah. Ya. Komentar orang-orang terhadap dai yang memiliki karakter ini, yakni karakter memberikan mauidhah, kata mereka orang ini tidak memberikan senyum. Ya, rasa senang dan gembira kepada manusia, karena memang wejangannya berbekas, ya tidak membuat orang tertawa terbahak-bahak. Nah, tidak membuat orang lalai, tapi memberikan bekas kepada jiwa-jiwa mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa'idha ashabahu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan kepada para sahabatnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adha ashabahu, wa fi hadza dalilun ala anna al-alima ya'idun nasa, wa fi hadza dalilun ala anna al-alima ya'idun nas. Dalam hadis ini ada dalil bahwasanya seorang alim hendaknya memberikan wejangan kepada manusia. Nah, jadi bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tapi harus ada wejangan yang berbekas. Kalau sekedar mentransfer ilmu, mengajar itu, ya banyak orang yang bisa melakukannya, tapi yang memberikan wejangan, tarbiyah, ya memberikan bekas, asar, pengaruh kepada jamaah, ini yang kadang terluputkan. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu ashhabahu. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam, beliau telah menasihati para sahabat bil mau'izati, dengan nasihat dan wejangan, makhafatas sa'amah, ya, yang sifatnya jarang. Nah, jadi wejangannya jangan terlalu sering, tapi diberikan waktu-waktu tertentu, dijadwalkan. Kenapa beliau tidak melakukannya secara terus-menerus dan sering? Makhafatas sa'ama, karena beliau khawatir sahabat merasa malal, bosan, ya, dengan nasihat terus. Tapi dibuat jarang. Ya'ni ya'iduhum yauman ba'da yaum la yudawimu ala al-wa'd. Rasulullah SAW menasihati mereka yauman ba'da yaum, ya, sehari nasihat, sehari tidak ada nasihat. Ini bergantian demikian. Nah, tidak setiap hari. Beliau tidak terus-menerus melakukan nasihat. Wa innama yatakhawwalahum yauman ba'da yaum au ba'da yaumaini au masyaallah. Ya, sehari memberikan nasihat, seharinya tidak, ataukah sehari ataukah dua hari tidak ada nasihat, kemudian nasihat lagi au masyaallah, atau apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang jelas la yudawimu ala dzalik. Beliau tidak melakukannya secara terus-menerus, ya. Nah, tidak dilakukan sering, tapi dibuat jarang. Fayumallilun nas, karena kalau terlalu sering akan membuat manusia itu bosan. Innama yatakhawwalahum. Nabi alaihi wasallam melakukannya, ya. Nah, kadang-kadang. Wa fi hadzal hadis qala al-Irbad Ibnu Sariyah. Dalam hadis ini Al-Irbad Ibnu Sariyah mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'idatan balighah. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wejangan kepada kami dengan wejangan yang berbekas, memberikan bekas. Wajilat minhal qulub. Ya, hati-hati kami menjadi takut dengannya. Wa dharifat minhal uyun, dan air mata kami bercucuran dengannya. Fahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah Rasulullah SAW ketika memberikan wejangan, memberikan bekas, membuat manusia itu menjadi takut dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menangis. Nah, ya, jadi menangis itu bermacam-macam. Ada seseorang yang menangis karena takut kepada Allah, contohnya ini. Ada juga orang yang menangis karena bersedih. Juga ada orang yang menangis karena marah. Pernah lihat orang matanya berair karena marah? Ada. Nah, tapi diantara jenis-jenis menangis yang mendapatkan ya pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dialami oleh para sahabat ketika Rasulullah menasihati mereka. Wa huwa a'lamul khalqi billahi azza wa jalla. Nabi SAW adalah manusia yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala wa bima yurdillah azza wa jalla, dan paling berilmu tentang perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah azza wa jalla. Nah, ya, sehingga kita tidak heran jika bobot dan bekas daripada pengaruh daripada nasihat Nabi SAW, ya, berpengaruh dan memberikan bekas kepada para sahabat. Karena beliau a'lamul khalq billahi azza wa jal, wa a'lamu bima yurdillah azza wa jal, wa bima yungkidhun nasa minasyarri. Dan beliau adalah manusia yang paling berilmu tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan manusia dari kejelekan. Wa huwa a'lamul khalqi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling alim, paling berilmu wa huwa ya'idhu wa laysat mau'izatan yasiratan. Beliau ketika memberikan ujangan bukan ujangan biasa, ya, bukan nasihat biasa, tapi walakinnaha mau'izah balighah, mau'izatun balighah. Dan tetapi ujangan beliau adalah ujangan yang berbekas. Wajilat minhal qulubu dzarafat minhal uyun, hati menjadi takut dengan nasihat tersebut, ya, dan juga mata mengeluarkan airnya. Faqad dzakaru anna hadza ba'da shalatil fajri, dan mereka, ya, telah menyebutkan, ya, ini para ulama yang meriwayatkan hadis ini, na'am, anna hadza ba'da shalatil fajr, nasihat ini berlangsung setelah pelaksanaan sholat fajar. Nah, ya, jadi terkumpulkan padanya sebab-sebab yang bisa memberikan bekas pada nasihat tersebut. Yang memberikan nasihat wejangan adalah Rasulullah alaihissalatu wassalam, orang yang paling bertakwa, paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian, ya, tentu itu memberikan bobot tersendiri dalam wejangan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian pemilihan waktu dan tempat ba'dal fajar, ya, ketika pikiran masih kosong, ya, belum tersibukkan dengan berbagai macam urusan. Nah, ini juga menentukan. Ini juga menentukan. Ya. Nah. Baik. Ditambah lagi yang dinasihati juga memang subhanallah, ya, mereka ashabul qulub al-layyina, ya, para sahabat terkenal memiliki hati yang lembut, gampang menerima nasihat, bukan hati-hati yang keras seperti batu. Jadi terkumpulkan. Nah, waqalu, dan mereka mengatakan, para sahabat, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun mau'idhatun muwaddi'in, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah wejangannya seorang yang akan berpisah. Fahimu minha annaha wasiyyatun minar rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna hayatahu ala ushkin nihaya. Para sahabat memahami, ya, bahwasanya ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka memahami ini adalah wasiat terakhir Nabi alaihi salatu wasallam. Dan mereka juga memahami bahwasanya ajal Nabi alaihi salatu wasallam, ya, sebentar lagi berakhir. Ka'annaha wasiyatu muwaddi'in, seakan-akan wasiatnya seorang yang akan berpisah, meninggalkan keluarganya. Ya, disyariatkan bagi seorang yang merasa ajalnya, ya, sudah dekat, ya, mungkin karena penyakit yang diderita ataukah karena umur yang sudah tua, disyariatkan memberikan wasiat kepada keluarga yang akan ditinggalkan. Nah, baik. Nah, para sahabat menganggap isi wasiat ini dikarenakan pentingnya, mereka menganggap dan memahami ini adalah wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min adatil muwaddi, dan termasuk di antara kebiasaan orang yang akan berpisah, yakni alladhi yuridu an yusafira aw hadarahu al mautu. Al muwaddi ini terbagi menjadi dua, ya, yang ingin melakukan perjalanan meninggalkan keluarganya, ya, ingin melakukan perjalanan, ya, perjalanan yang jauh, biasanya memberikan pesan wasiat kepada keluarganya. Aw hadarahul maut, ataukah orang yang, ya, sudah ada padanya tanda-tanda kematian. Nah, maka dia memberikan wasiat. Anjusia auladahu au man hulahu, termasuk biasaannya adalah memberikan wasiat kepada anak-anaknya ataukah orang-orang yang ada di sekitarnya. Tayyib. Nah, dengan wasiat yang penting, apakah terkait dengan kehidupan beragama ataukah kehidupan dunia? Ya. Dan tidak kalah pentingnya tentunya wasiat yang isinya tentang agama. Nah, ini penting. Ketika kita ingin meninggalkan keluarga, perjalanan jauh misalkan, ataukah sudah ada tanda-tanda kematian, ya kan, sakaratul maut, ya, berikan wasiat. Bahkan sebagian salaf jauh-jauh sebelumnya, sebelum sakit, ya, atau sebelum sakit parah, mereka sudah menulis wasiat di kertas dan selalu disimpan di bawah bantalnya. Sebabkan karena pentingnya wasiat ini. Nah, di antara contoh nasihat atau wasiat ya dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Wasiatnya, nah, Ya'qub alaihi salatu wassalam, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Am kuntum syuhada, apakah kalian syuhada hadir idh hadara Ya'qub, ketika kematian ya telah hadir di sisi Ya'qub, ya, yakni beliau sedang mengalami sakaratul maut, hadarahul maut. Idh qala li banihi, ketika Nabi Ya'qub mengatakan kepada anak-anaknya ya sebagai bentuk memberikan wasiat, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal. Ini wasiat tentang agama. Nah, ya, jangan pikirannya nanti kamu kerja apa kalau saya meninggal. Nah, kamu usaha apa kira-kira, bagaimana nanti hidupmu selanjutnya. Ya. Nah, baik. Jadi perhatikan contoh wasiat para nabi dan rasul dan orang-orang saleh yang datang setelah mereka. Mereka mewasiatkan tentang agama. Dan dalam hal ini ya, dasar yang paling penting dalam agama adalah tauhid. Makanya Ya'qub mengatakan kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal. Nah, ini contoh wasiat. Hadi sunnatul anbiya annahum yusuna umamahum. Ini adalah sunnahnya para nabi, mereka memberikan wasiat kepada umat-umat mereka dan wadararihim dan juga keturunan-keturunan mereka. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla wasami wa ta'ah. Kemudian selanjutnya kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, setelah kita mengetahui sedikit tentang wasiat ya, dan pentingnya wasiat, usikum bitaqwallah hadhihi kalimatun jami'ah li khisalil khair. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini adalah kalimat yang ringkas akan tetapi mengumpulkan seluruh jenis-jenis kebaikan. Kalimatnya ringkas tapi maknanya luas. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, dan definisi takwa ma'ruf, cakupannya sangat luas. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Masuk juga di dalamnya ikhlas dan mutaba'ah. Baik. Yadkhulu fiha fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Masuk di dalamnya mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, jadi segala sesuatu yang diperintahkan dalam agama, maka kerjakan. Segala sesuatu yang dilarang, maka tinggalkan. Ya. Ringkas, tapi cakupannya luas. Nah, tidak disebutkan satu persatu. Aku wasiatkan kalian kepada Allah salat, aku wasiatkan kepada kalian berpuasa, aku wasiatkan kepada kalian zakat, aku wasiatkan kepada kalian haji. Tidak, kalau begitu kelamaan. Ya. Lama, panjang. Nah, tapi ringkas, aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Mencakup itu tadi semua. Salat, zakat, puasa, haji, birrul walidain dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban agama. Dan juga meninggalkan perkara-perkara yang haram. Li'anna hadha huwa alladhi yaqi min adzabillah. Karena inilah yang akan melindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Jadi makna takwa itu sendiri dari sisi bahasa dan istilah ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Nah. Karena makna takwa secara bahasa adalah melindungi diri dari sesuatu yang bisa melukai. Ya, itu bertakwa secara bahasa. Ya, kita misalkan melindungi kaki kita dari duri ataukah pecahan-pecahan kaca di jalanan, itu bertakwa. Melindungi diri. Nah, bertakwa secara istilah melindungi diri dari azab Allah dengan mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Jadi ada kaitannya definisi secara bahasa dan istilah. Ya. Inilah yang bisa melindungi kita dari azab Allah, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Fa'ata bi kalimatin jami'ah. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mendatangkan sebuah kalimat yang sifatnya jami'ah, mencakup. Ya. Tsumma fassala alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam merincinya, usikum bitaqwallah wa min taqwallah as-sam'u wa tha'ah liwulati umuril muslimin. Termasuk diantara ketakwaan kepada Allah adalah mendengar dan taat terhadap penguasa kaum muslimin. Ya, wulati umuril muslimin, penguasa yang mengurus urusan kaum muslimin. Termasuk bentuk ketakwaan. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. لأنه بالسمع والطاعة يحصل لهم اجتماع الكلمة. Karena dengan mendengar dan taat, ya, mereka akan memperoleh ijtima'ul kalimah, persatuan kalimat, wa quwwatul ummah, dan kekuatan umat Islam. Ya. Nah, dengan mendengar dan taat kepada pemerintah. Lain halnya jika banyak dari afradul muslimin yang membangkang dan tidak mau mendengar dan taat. Ya. Atau dalam istilah kita khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Yang ada adalah perpecahan, yang ada adalah kelemahan kaum muslimin. Nah, jika terjadi perpecahan maka akan melemahkan kekuatan kaum muslimin. Ya. Jadi di antara bentuk ketakwaan itu sendiri adalah mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada pihak yang mengatur urusan kaum muslimin. Karena dengan mendengar dan taat akan tercapai persatuan kaum muslimin dan kekuatan umat dan juga tamamul amr, sempurnanya segala urusan. Ya. Dengan taat kepada Allah, wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ya. Dengan menghindari at-tanazu', perpecahan. Di antara bentuk menghindari perpecahan adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, dengan itu kita akan kuat. Adapun sebaliknya, ya, tidak adanya ketaatan kepada penguasa, adanya at-tanazu', perselisihan, maka yang terjadi adalah apa yang disebutkan dalam ayat ini dalam surat Al-Anfal. Wa tadhhabu rihukum, kekuatan kalian akan hilang. Ya. Naam. Baik. Adapun jika kaum muslimin seluruhnya mendengar dan taat kepada penguasa, mereka akan kuat dan segala urusan mereka akan sempurna. Wa indifa'us syururi wal fitan, dan akan tercegahnya kejelekan dan fitnah-fitnah. Wa iqamatil hudud, dan juga dengan mendengar dan taat kepada penguasa akan tercapai iqamatul hudud, pelaksanaan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa insafil mazlumin. Wa insaful mazlumin, dan juga keadilan bagi orang-orang yang dizalimi. Minadh-dhalamah, dari orang-orang yang melakukan kezaliman. Adh-dhalamah dari jamak dari adh-dhalim. Jamak dari adh-dhalim. Adh-dhalamah sama dengan adh-dhalimun. Ila akhiri al-masalih allati fil wilayah, dan seterusnya dari masalih-masalih, maslahat-maslahat yang ada. Allati fil wilayah, yang ada di dalam kekuasaan, ya. Fa hadza fihi wujubu nasbil wali wa wujubu ta'atihi. Di dalam hadis ini ada faedah, yaitu wajibnya mengangkat al-wali, ya, penguasa, dan juga wajibnya mentaatinya. Bismi wa ta'ah, dengan mendengar dan taat. Illa kecuali, ya, kecuali idza amara bi ma'siyatin, jika penguasa tersebut memerintahkan kemaksiatan. Fala yuta'u fi tilkal ma'siyah, maka kita tidak taat, ya, tidak ditaati penguasa tersebut fi tilkal ma'siyah, pada maksiat yang dia perintahkan. Adapun pada perkara-perkara yang lain yang sifatnya ketaatan, maka kita mendengar dan taat. Qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Naam. Ya. Jadi perintah, ya, dari penguasa kita yang sifatnya, yang padanya ada kemaksiatan, kita tidak mentaatinya. Nah, baik, sekian banyak perkara-perkara Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun tidak ikut andil, tidak ikut campur, ya. Nah, jika memang ada kemaksiatan di dalamnya, baik, kemaksiatan banyak, ya, jenisnya. Nah, amma ma'adal ma'asiyah fayuta'u fi, adapun pada perkara-perkara yang bukan kemaksiatan, maka dia ditaati. Al-a'da'ul an, sekarang beliau akan menyebutkan, ya, fenomena yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Nah, setelah menyebutkan tentang pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa, akan tercapai banyak maslahat, dan itu dikecualikan dalam perkara yang maksiat. Nah, fenomena yang terjadi pada zaman kita sekarang ini, kata beliau, musuh-musuh Islam menginginkan an yudhifu al-muslimin, ya, ingin melemahkan kaum muslimin. Wa la tabqa lahum wilayah, dan mereka menginginkan supaya kaum muslimin tidak memiliki kekuasaan. Ya. Wa la yabqa sam'un wa la ta'ah, tidak ada mendengar dan taat. Wa innama yu'tuna an-nas al-hurriyata bima yuriduna min ash-shururi wash-shahawati. Ya, yang mereka lakukan adalah mereka berikan kebebasan kepada manusia. Naam, supaya terjadi apa yang mereka inginkan berupa kejelekan dan syahwat. Wa an yanhilla al-amra, wa an yanhilla al-amru, dan supaya urusan itu menjadi tercerai-beraikan. Ya, urusan kaum muslimin, ya, menjadi kacau balau. Nah, makanya demonstrasi, ya, istilahnya mudhaharat, itu sumbernya dari mereka, orang-orang kufar, ya, orang-orang barat. Nah, itu yang diadopsi oleh sebagian kaum muslimin di negara-negara Islam. Ya, padahal pencetusnya orang-orang kafir. Tujuannya ini. Ya. Ingin menjadikan kaum muslimin itu menjadi lemah. Ya, mereka tahu di antara cara melemahkan kaum muslimin adalah ya, membuat rakyat, ra'iyah tidak mendengar dan taat. Salah satu caranya adalah demonstrasi, unjuk rasa. Unjuk rasa di hadapan umum. Ya, di depan umum. Nah, teriak-teriak dengan suara yang besar menyebutkan kejelekan-kejelekan kejelekan-kejelekan pemerintah, ya, membakar ban-ban mobil, ya, dan kerusakan-kerusakan yang lain. Ini dari mereka. Nah, tujuannya supaya kaum muslimin, ya, urusannya kacau balau, ya, berantakan, tidak ada keteraturan. Nah, baik. Makanya syababul muslimin, para pemuda kaum muslimin ini senantiasa diingatkan oleh para ulama, ya, supaya hati-hati, jangan sampai membebek, ya, mengikuti mereka orang-orang kafir. Nah, secara khusus, ya, karena yang mereka yang memiliki andil yang besar dalam perkara ini. Ya, demonstrasi-demonstrasi itu yang banyak melakukannya mahasiswa-mahasiswa yang sifatnya mereka ya semangat, anak-anak muda. Nah, barakallahu fikum. Fal Islamu la yuslihu illa bi jamaah, maka Islam itu tidak bisa kecuali dengan jamaah. Ya. La yuslihu illa bi jamaah. Tidak bisa tegak, tidak bisa berjalan kecuali dengan jamaah. Wal jamaah itu sementara, yang namanya jamaah itu la taqumu illa bil wilayah. Tidak akan tegak kecuali dengan adanya wilayah. Ya. Adanya adanya pemerintahan. Wal wilayatu la taqumu illa bisami wa tha'a, dan pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik kecuali dengan mendengar dan taat. Labudda min hadza. Ini adalah suatu yang harus ada. Harus ada mendengar dan taat. Fal a'da'u yuriduna alla yabqa lil muslimina jamaah. Ya, jadi Syekh kembali mengulang ya bahwasanya musuh-musuh Islam itu menginginkan supaya kaum muslimin tidak memiliki jamaah. Supaya mereka menjadi lemah dengan itu. Jika terjadi perselisihan, ya, terjadi permusuhan di antara mereka, ya, antara rakyat dengan penguasa, terjadi perselisihan di antara mereka. Ini yang mereka inginkan. La yabqa lil muslimina jama'ah wala imamah. Ya. Supaya tidak ada jamaah, supaya tidak ada kepemimpinan imamah, hatta yasfula inqiyaduhum lil a'da. Ya. Kalau sudah tidak punya pemimpin, tidak punya ya kekuatan jamaah, maka kaum muslimin akan mudah tunduk kepada musuh-musuh mereka. Ya, jadi tujuan akhirnya itu. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Supaya kita mau tunduk kepada mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Caranya itu tadi. Ya. Nah, disebarkan, didoktrin kepada pemuda-pemuda kaum muslimin. Demonstrasi unjuk rasa. Unjuk rasa. Nah, istilahnya mudhaharat. Barakallahu fikum, dan ini sangat bertentangan dengan prinsip mendengar dan taat yang sudah diuraikan oleh Syekh di atas, ya. Jadi, mendengar dan taat itu adalah suatu keharusan. Nah, karena dengannya akan tegak jamaah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah. Ya, hadis ini cukup panjang penjelasannya. Kita butuh beberapa pertemuan untuk menuntaskannya. 6. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya kita tuntaskan ya. Barakallahu fiik. Tafadhalu subhanakallah.